Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, lindungi diri kamu dan keluargamu dari api neraka yang bara apinya dari manusia dan bebatuan, dijaga oleh para malaikat yang keras dan kejam, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mentaati perintah-Nya. Allah memerintahkan mukminin untuk takut kepada neraka, menjaga dirinya dan keluarganya, anak istrinya. Yaitu kata Ibnu Abbas, alimuhum, arti ayat, ajari mereka itu ilmu, ilmu agamanya, bekali keluargamu. Adibuhum, ajari mereka adab, bimbing mereka akhlak, sehingga terselamatkan keluargamu dari api neraka.